إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa beribadah kepada-Nya. Dan di antara ibadah yang kita lakukan adalah menuntut ilmu agama di masjid yang mulia ini. Insyaallah seperti biasa kita melanjutkan pembahasan kita Kitab Tauhid Alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, Kitab Tauhid yang dia adalah merupakan hak Allah atas hambanya. Dan alhamdulillah kita sudah membahas kitab ini sampai pembahasan terakhir bab 18, itu pembahasan terakhir tentang bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa memberikan hidayah bahkan kepada orang yang dia cintai. Dalilnya kemarin innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Faedahnya, kalau Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah, maka lebih-lebih lagi makhluk-makhluk yang derajatnya di bawah Nabi, yang kesolehannya di bawah Nabi, yang doanya di bawah Nabi. Nabi itu doanya mustajab. Orang paling soleh, orang paling takut, bahkan beliau manusia paling mulia, Sayyidu waladi Adam, pemimpin seluruh anak Adam. Kalaulah beliau saja itu tidak bisa memberikan manfaat, maka apalagi selain beliau. Ini dalil yang menunjukkan akan batalnya kesyirikan. Kesyirikan itu batal, kenapa? Karena Nabi saja tidak bisa memberi manfaat, apalagi patung-patung, wali-wali, sesajen-sesajen, jin-jin, dukun-dukun, yang mereka itu jauh dari Nabi Muhammad SAW. Berarti sekarang kita masuk kepada bab setelahnya, bab 19. Seluruh bab yang ada di kitab ini kurang lebih 67 bab. Kurang lebih 67 bab. Seperti yang Ana pesankan ketika kita mau membahas ini, kalau bisa dibaca dulu. Dibaca, dipahami semampunya. Sehingga kalau kita sudah masuk membahasnya, sudah punya persiapan. Nggak terlalu kaget gitu. Bab yang ke-19 judulnya adalah Maja'a, apa-apa yang datang, anna sababa kufri, bahwasanya sabab, yaitu sebab kufri, kekufuran Bani Adam, anak Adam. Anak Adam di sini perempuan maupun laki-laki. Bahwasanya sebab kekufuran anak Adam, yaitu anak Adam perempuan ataupun laki-laki. Watarkihim, dinahum, dan sebab mereka meninggalkan agama mereka, huwal ghuluwu fis salihin, dia adalah gulu berlebih-lebihan melampaui batas kepada orang-orang yang soleh. Jadi judulnya sebab kesyirikan anak Adam dan sebab mereka meninggalkan agama adalah gulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Penulis menyebutkan di sini sebab kesyirikan. Nah, perlu kita pahami, sebab kesyirikan di sini bukan berarti membatasi, bukan berarti membatasi bahwasanya sebab syirik satu-satunya adalah ghulu. Nah, tidak. Jadi judul bab itu tidak bermakna demikian. Tapi maknanya adalah diantara gitu. Diantara sebab kekufuran Bani Adam dan mereka meninggalkan agama adalah ghulu kepada orang-orang soleh. Berarti nanti akan ada sebab-sebab yang lainnya. Jelas ya? Itu makna judul dari bab yang dibawakan oleh penulis. Pada bab-bab yang sebelumnya, kalau kita mau mengulang kembali, bab-bab yang sebelumnya, penulis sudah menyebutkan dalil-dalil bahwasanya tidak ada makhluk yang berhak diibadahi, ya kan? Malaikat, disebutkan malaikat takut kepada Allah, para nabi takut kepada Allah, Nabi Muhammad tidak bisa memberikan manfaat. Ya, tidak ada satupun makhluk yang berhak diibadahi. Karena semua milik Allah. Makhluk itu tidak punya. Walaupun sekulit kurma kemarin. Makhluk itu tidak punya apa-apa. Walaupun sebesar debu yang terbang. Semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kan sudah terang. Sudah jelas ya kan? Sudah jelas dalil-dalil menyebutkan kepada kita bahwasanya syirik itu haram, terlarang, dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalil-dalil yang sangat jelas dan tegas. Pertanyaannya, kenapa masih ada yang berbuat syirik? Padahal dalilnya sudah tegas. Nah, maka dibawakanlah bab yang nomor 19 untuk menjawab keheranan kita. Di antara sebabnya apa? Tertipu berlebih-lebihan kepada orang soleh. Nah, itu. Jadi hubungannya di situ ya, sudah jelas, sejelas apapun dalil-dalil tadi yang disebutkan bab-bab sebelumnya bahwasanya enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada saja orang-orang yang berbuat syirik, maka alasannya di antara sebabnya karena mereka ghulu berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Pada bab yang nomor 19 ini, penulis itu membawakan empat dalil untuk menguatkan bab tersebut. Kita langsung masuk kepada dalilnya. Dalil yang pertama, surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab. Yang dipanggil di sini adalah ahlul kitab. Ahlul kitab adalah orang-orang yang memiliki kitab sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Mereka adalah Yahudi dan Nasrani. La taghlu fi dinikum. Jangan gulu di dalam agama kalian. Jangan gulu di dalam agama kalian. Allah melarang siapa di sini? Allah melarang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Oh, berarti kita enggak apa-apa dong berbuat gulu. Karena yang dilarang ahlul kitab, kita enggak masalah dong. Kaidahnya, semua larangan untuk ahlul kitab, untuk orang-orang sebelum kita, maka itu juga termasuk larangan untuk kita. Di antara dalilnya mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin." Dira'an wa dira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sungguh kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian nanti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. sejengkal, sekilan demi sekilan, sasta demi sasta, sampai mereka masuk ke dalam lubang yang kotor, yang kecil sekalipun, ladakhaltumuhu, pasti kalian mengikutinya untuk masuk kepada lubang tersebut. Jadi Rasul telah memperingatkan kepada kita bahwasanya kita akan mencontoh mereka, dan itu larangan, larangan untuk mengikuti ahli kitab. Kesimpulannya, umat Islam dilarang mengikuti ahlul kitab. Di antara larangan untuk ahlul kitab apa? Gulu. Mereka berbuat gulu di dalam agama. Berarti itu larangan juga bagi kita untuk berbuat gulu di dalam agama. Nah, jelas? Wala takulu 'ala Allah illa al-haqqa. Janganlah kalian berkata atas Allah kecuali kebenaran. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibn Maryam adalah Rasulullah, dan kalimahnya alqaha ya ila Maryam, yang Allah berikan, lemparkan kepada Maryam, yaitu kun. Kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam maksudnya adalah kun, jadilah, maka jadilah dia. Waruhun minhu, dan ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tiupkan kepada Isa tersebut. Nah, sisi pendalilannya mana? Sisi pendalilannya tadi di awal. La taghlu fi dinikum. Janganlah kalian gulu kepada agama kalian. Yang dilarang di sini adalah Yahudi dan Nasrani. Benar enggak Yahudi dan Nasrani ini gara-gara gulu dia berbuat syirik? Benar enggak? Nah, perlu kita buktikan. Benar enggak Yahudi dan Nasrani gara-gara dia gulu sehingga dia berbuat syirik? Benar enggak? Maka jawabannya benar. Kita buktikan sekarang. Ahlu kitab. Di sini ada Yahudi. Yahudi mengatakan, Uzair adalah anak Allah. Ujung-ujungnya dia menyembah Uzair. Kalau Nasrani, pertama dia mengatakan Isa adalah Allah. Yang kedua, Isa adalah anak Allah. Yang ketiga, Isa adalah salah satu dari yang tiga. Ada dalilnya sini. Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah, itu dalam surat At-Taubah ayat 30. Surat At-Taubah ayat 30. At-Taubah ayat 30. Isa adalah Allah. Al-Ma'idah ayat 17. Al-Ma'idah ayat 17. Isa adalah anak Allah. At-Taubah ayat Maryam 88-89. Maryam ayat 88-89. Salah satu dari yang tiga, Al-Ma'idah ayat 73. Al-Ma'idah ayat 73. Kita bacakan. Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Dan berkatalah orang-orang Yahudi, Uzair adalah anak Allah. Kemudian orang Nasrani mengatakan Isa adalah Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Maidah 17. Laqad kafarol ladzina qalu, sungguh kafir orang-orang yang mengatakan innallah, sesungguhnya Allah, huwal masih ibnu Maryam, dialah Isa al-Masih. Kemudian Isa adalah anak Allah. Surat Maryam ayat 88-89. Wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum say'an idda. Wa qalu, mereka orang-orang Nasrani mengatakan ittakhadar rahman, ar-rahman mengambil waladan, seorang anak. Siapa? Isa. Kemudian Isa salah satu dari yang tiga, ya, tiga Tuhan mereka kan. Dalam surat Al-Maidah 73, laqad kafarul ladzina qalu, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan innallaha salisu salasah, sesungguhnya Allah itu salah satu dari yang tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan apa? Rohul Kudus namanya. Ya, betul. Ya, itulah pokoknya tiga itu. Nah, sudah jelas? Jadi, kenapa mereka menyembah Yahudi menyembah Uzair? Awalnya kenapa? Dia hulu kepada Uzair. Uzair tahu enggak? Uzair itu yang pernah mati dulu lama. Pernah mati ratusan tahun kemudian dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, udah disembah sama orang-orang Yahudi. Yahudi ini anak Allah ini, hidup lagi. Gulu berlebih-lebihan. Anak Allah ujung-ujung disembahlah Uzair sama orang-orang Yahudi. Sama juga dengan Nabi Isa. Nabi Isa kan Abdullah wa Rasuluhu, Rasulnya. Tapi orang-orang Nasrani gulu berlebih-lebihan kepada Nabi Isa. Jelas ya? Jadi awal kesyirikannya Yahudi dan Nasrani kenapa? Karena berlebih-lebihan. Yahudi berlebihan kepada Uzair, yang Nasrani berlebih-lebihan kepada Nabi Isa. Kemudian Allah itu menjelaskan hakikat siapa Nabi Isa tersebut dalam surat Maryam ayat 75. Allah jelaskan hakikat Nabi Isa itu siapa. Allah berfirman, "Mal Masih ibnu Maryam, tidaklah Isa ibnu Maryam illa rasulun, kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul, dan telah berlalu sebelum dia rasul-rasul yang lain. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya seorang yang benar. Kana ya'kulani ta'am, Isa dan ibunya ya'kulani ta'am, dua-duanya makan makanan. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat, lihatlah bagaimana kami menjelaskan untuk mereka ayat. Summanzur anna yufakun, kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari ayat-ayat tersebut. Jadi Allah menyebutkan Isa dan ibunya ya'kulani ta'am, manusia biasa yang makan dan minum, tapi mereka gulu, dijadikanlah Tuhan salah satu dari yang tiga tersebut. Jelas ya? Jelas? Sekarang lanjut kepada dalil yang kedua. Dalil yang kedua di sini surat An-Nahl. An-Nahl ayat 23. Disebutkan dalam Sahih Bukhari riwayat Ibnu Abbas, yaitu tafsiran Ibnu Abbas terhadap ayat surat An-Nahl ayat 23. Ibnu Abbas menafsirkan surat An-Nahl ayat 23. Ini penafsiran Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sahabat. Penafsiran sahabat. Hah? Surah Nuh. Mana dia? Oh, surah Nuh ya. Allah, tidak nampak. Iya, manusia kan, manusia salah. Tapi masih disembah ya. Surah Nuh ayat 23. Di sini yang menafsirkan surah Nuh ayat 23 siapa? Ibnu Abbas ya kan? Nah, tafsiran Ibnu Abbas diterima enggak? Anda pernah menyebutkan apa empat urutan dalam menafsirkan. Pertama harus dari Al-Quran. Kalau enggak ada dari Al-Quran, baru dari hadis. Kalau enggak ada dari hadis, baru dari ucapan sahabat. Kalau enggak ada, baru kembali kepada bahasa. Bahasa itu urutan, enggak boleh langsung lompat. Dan ternyata tidak ada tafsiran dari Al-Quran dan hadis. Maka tafsiran sahabat itu dianggap. Jelas ya? Ini tafsiran sahabat ini dianggap. Makanya dibawakan oleh penulis di sini. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Dan mereka di sini adalah kaumnya Nabi Nuh. Wa qalu, kaumnya Nabi Nuh. Janganlah sekali-kali, la tadharunna, janganlah sekali-kali kamu tinggalkan. Itu meninggalkan untuk menyembah. Jangan kalian tinggalkan untuk menyembah. Disuruh bersabar. Tuhan-tuhan kalian dihina, tidak masalah. Sabar aja, sembah aja tuhan-tuhan kalian ini. Jadi orang-orang musyrik itu juga bersabar mereka dalam kesyirikan mereka. Mana dalilnya? Ini dalilnya nih. Surat Shad ayat 6. Dalam surat Shad ayat 6 disebutkan orang musyrik itu sabar mereka. Ya kalau orang musyrik saja sabar, masa kita enggak sabar? Baru dibilang kambing itu udah enggak sabar. Janggutnya kambing, udah merajuk. Orang kafir itu sabar, sebutkan dalam surat Shad ayat 6. Wan talaqal mala'u minhum, dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka lalu berkata, "Animsu wasbiru ala alihatikum," teruslah berjalan, "wasbiru dan sabarlah ala alihatikum," kepada sesembahan-sesembahan kalian. Enggak usah pedulikan dia. Mau kalian dibilang patung-patung ini buta tuli, enggak bisa ngomong, enggak usah diperdulikan. Sembah saja patung-patung itu. Jadi orang-orang musyrik juga bersabar dalam kesyirikan mereka. Orang-orang kufur, orang-orang kafir, orang-orang liberal, orang-orang sesat, semuanya mereka itu bersabar menyebarkan kesesatan mereka. Semuanya bersabar mereka. Gak ada yang gak bersabar. Mereka bersabar pergi ke pedalaman jauh, gak ada teman, gak ada siapa, untuk mengkristenisasi, ya kan? Sabar mereka. Loh, kalau orang sesat, orang kafir itu sabar, kenapa kita gak bersabar? Berarti kita harus bersabar dalam menyebarkan agama ini. Jadi itu ucapan mereka, wa qalu la tadharunna alihatakum, jangan tinggalkan sesembahan-sembahan kalian. Sabar saja, biarkan saja dia katanya. Wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuts wa ya'uq wa nasra. Jangan tinggalkan lima berhala-berhala tersebut, wad, suwa', yaghuts, ya'uq dan nasr. Nah, kita sebutkan penafsiran dari Ibnu Abbas tentang ayat ini. Ibnu Abbas mengatakan ini adalah nama orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Lima nama berhala ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal, datanglah setan membisikkan kepada mereka agar membuat patung-patung. Datang setan, buat patung-patung. Di mana tempat-tempat mana mereka meninggal. Di situ pernah diadakan pertemuan-pertemuan mereka. Dan mereka disuruh memberikan nama-nama. Setelah dibikin patung-patung di tempat-tempat mereka tersebut, diberikanlah nama-nama patung tersebut dengan nama-nama mereka. Kemudian orang-orang tersebut menerima bisikan setan. Dan saat itu patung-patung yang mereka buat belum dijadikan sesembahan. Jadi ketika sudah meninggal patung-patung tersebut, datanglah setan dibisikkan, bikinlah patung-patung tersebut. Kenapa? Dengan dibikin patung-patung, ketika kalian melihatnya, semangat lagi ibadah. Apa? Memorinya itu keluar lagi. Oh, mereka ini dulu soleh. Kita akan terpacu semangatnya lagi dengan melihat patung-patung tersebut. Nah, itu tujuannya. Belum disembah katanya. Baru setelah pembuat patung itu meninggal. Nah, orang yang buat patung ini kan, generasi kan panjang. Setelah dia meninggal, ilmu agama itu dilupakan, tujuan mereka kemarin buat patung apa? Gak tahu, sebabnya gak tahu. Ilmu agama sudah gak pelajari lagi. Mulai saat itulah patung-patung tersebut disembah. Jadi awalnya, lima orang ini adalah orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Kemudian setelah mereka meninggal, dibikinlah patung-patung. Ini penafsiran siapa? Ibnu Abbas. Berarti kesimpulannya ayat ini menyebutkan apa? Ayat ini menyebutkan sebab kekufuran kaumnya Nabi Nuh adalah ghulu kepada orang-orang soleh. Itu sisi pendalilannya. Sebab kekufurannya kaum Nabi Nuh adalah ghulu kepada orang-orang soleh mereka. Nah, dari ucapan Ibnu Qayyim tadi, kan Ibnu Qayyim menyebutkan ucapannya tadi. Ada enggak antum ucapan Ibnu Qayyim satu lagi? Di buku antum ada? Ada kan? Nah, ucapan satu lagi Ibnu Qayyim berkata, banyak para ulama salaf mengatakan setelah mereka itu meninggal, banyak orang-orang berbondong-bondong mendatangi kuburan mereka. Kelanjutannya, mendatangi kuburan mereka, lalu mereka membuat patung-patung. Kemudian setelah waktu berjalan beberapa lama, akhirnya patung-patung dijadikan sesembahan. Nah, kesimpulannya begini. Tahapan setan dalam menggelincirkan kaum Nabi Nuh. Tahapan setan dalam menggelincirkan kaum Nabi Nuh. Pertama, setan itu membisikkan mereka untuk membuat bangunan di atas kuburan atau beriktikaf di atasnya, atau intinya menjadikan kuburan itu sesuatu yang dilebihkan gitu dari patung-patung mereka tersebut, dibikin bangunan, dikasih lampu lah, ditinggikan, intinya dibikin istimewa kuburan-kuburan tersebut. Kemudian setelah itu masuk lagi setan, dibisikilah untuk berdoa di sisi kuburan. Berdoanya kepada Allah, tapi di sisi kuburan. Ini kuburan ini, dia duduk di samping kuburan, dia berdoa. Ya Allah, minta ini, minta ini, minta ini. Dengan keyakinan itu lebih mustajab. Karena berdoa di samping kuburan. Itu tahapan yang kedua. Kemudian setelah itu, lanjut lagi setan membisiki mereka untuk bertawassul kepada penghuni kubur tersebut. Tadinya kan berdoa kepada Allah, tapi di samping kuburan. Tapi sekarang naik lagi, bertawassul. Ya Allah, dengan kehormatan, dengan nama si Fulan, maka kabulkanlah doaku. Nah, itu nama tawassul dengan orang-orang sudah mati tadi. Ya Allah, dengan nama si Fulan, nama wali Fulan, dengan kehormatan si Fulan ini, maka kabulkanlah doaku. Bertawassul kepada orang-orang soleh. Kemudian yang keempat, datang lagi setan membisiki mereka untuk berdoa kepada orang soleh langsung. Minta kepada orang soleh langsung. Awalnya untuk diagungkan, bikin tinggi kuburannya, dikasih lampu. Yang kedua, berdoa di sisi kuburan. Setelah itu yang ketiga, tawassul kepada orang yang sudah mati. Yang keempat, berdoa kepada orang yang sudah mati tersebut. Yang kelima, kuburannya diagung-agungkan jadi berhala. Kalau antum tahu di Iran Syiah itu kan, antum lihat bagaimana dia mengagungkan kuburan Hasan Hussein. Entah benar entah salah itu kuburan Hasan Hussein betul atau enggak. Tapi antum lihat bagaimana mereka kan, dia berjalan dengan muka mereka dijilatnya tanah Karbala tuh, jilat terus tanah Karbala. Kuburan itu diagungkan sama mereka. Tawaf mereka dikelilingi. Mereka tawaf ke kuburan-kuburan tersebut. Nah, itu betul-betul terjadi, dan setan itu sukses menjerumuskan manusia oleh karena sebab hulu mereka kepada orang soleh. Yang terakhir, dijadikanlah kuburan itu tempat aid. Ngumpul mereka tiap tahun, pergi ngumpul rame-rame di situ. Itu sudah sukses cara setan untuk menggelincirkan manusia. Nanti masyarakat awal itu melihat, ternyata wali itu sakti. Didatangnya ribuan orang. Ujung-ujungnya disembah sama orang-orang. Jadi awalnya tadi adalah mereka hulu terhadap orang-orang soleh mereka, sehingga masuklah bisikan-bisikan setan kepada mereka. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang keras tentang berlebih-lebihan terhadap kuburan. Di antara pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ala ab'asuka. Ini Ali mengatakan kepada seorang Abul Hayyaj Al Asadi. Ini Ali berkata kepada Abul Hayyaj Al-Hasadi, ala ab'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah kamu aku utus sebagaimana dulu Rasul itu mengutus diriku? Ali berkata kepada orang itu, Maukah kamu aku utus sebagaimana dulu Rasul itu mengutus diriku sendiri, kata beliau. Allah tada'a timsalan illa tomastah. Yaitu jangan sampai ada satupun patung yang tersisa kecuali kamu hancur leburkan. Rasul berpesan kepada sahabat Ali, jangan sampai ada satupun patung yang tersisa kecuali kamu harus hancurkan. Kemudian, wala qabran musyrifan illa sawaitah, dan tidaklah kuburan yang tinggi kecuali harus kamu ratakan. Ini pesan Rasul kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib. Perhatikan, Rasul menyamakan patung dengan kuburan. Disamakan patung dengan kuburan, kenapa? Dampaknya sama. Orang yang gulu kepada kuburan, ujung-ujungnya nyembah orang dalam kuburan tadi. Pesan Rasul, kalau ada patung, selesaikan, hancurkan. Begitu juga kalau ada kuburan yang ditinggikan, ratakan. Tahu kita sekarang gimana? Hah? Itu di sana, sambas. Itu masih tugas kita itu. Dibikin tabir, bikin rumah, ada lampunya. Kalau di Jawa itu luar biasa, banyak sekali itu. Kalau antum masuk masjid besar, masjidnya kan, masjid agung. Masuk ke dalam, yuk untuk gogo orang di kuburan. Anak benar, masuk anak kan, mau sholat. Kali masuk belakang, gujuk itu kan, yuk ngapain itu gogo orang di kuburan. Kalau masjid, masjid N, titik-titik, ah itu pasti ada. Kalau masjid Mu, ah itu nggak ada. Paham dan antum, nggak usah disebutkan namanya ya. Itu biasanya ada, walaupun besar megah gitu kan, kalian masuk ke belakang, itu gogo kuburannya di situ. Jelas? Nah. Jadi inilah pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ali, kalau ada kuburan yang tinggi maka ratakanlah. Kita lihat kuburan-kuburan di Saudi, Baqi. Baqi Saudi itu pemakaman siapa? Sahabat-sahabat Nabi wafat di situ. Ada enggak yang sahabatnya megah-megah besar-besar kayak kuburan kita? Udahlah tanah numpang kuburan, jadi milik pribadi. Ya enggak? Kita itu di kuburan kita di sini tuh numpang. Ya enggak? Orang wakaf buat kuburan jadi milik pribadi, coba. Di semen lah, di tehel, bikin besar-besar. Itu secara dunia. Tapi secara agama tuh gulu nanti melampaui batas kepada orang-orang soleh tersebut. Jadi itulah pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Rasul pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri aidan. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku itu aid. Aid itu hari raya. Nanti setiap hari raya pagi ramai-ramai. Bulan puasa pagi. Ngapalah ke kuburan tanung nunggu bulan puasa dan raya. Bukan kita melarang ziarah kubur. Tapi membatasi. Itu sudah menjadikan aid. Aid itu kan berulang. Aid itu kan ulang. Berulang, baik ulangnya setahun sekali. Atau sebulan sekali. Atau seminggu sekali. Itulah aid. Ketika seorang pergi ke kubur cuma raya saja. Itu namanya menjadikan kuburan itu aid. Kan Rasul mengatakan, dulu aku pernah melarang kalian itu ziarah kubur. Sekarang, fazuruha fa inna tudzakkirukumul akhirah. Sekarang, perbanyaklah ziarah kubur. Karena dia akan memperingatkan kalian tentang akhirat. Jadi ziarah kubur itu diperbanyak. Dan gak mesti harus hari raya atau hari puasa. Gak mesti harus seperti itu. Tujuan kita ziarah kubur bukan untuk nabas, bukan untuk ngucur, bukan untuk nyiram pandan, bukan. Seandainya ngucur dan nyiram pandan itu bermanfaat, terlalu pelik kita kalau cuma sebotol aqua, kurang. Ambil satu pinguin, beli yang 1000 liter, tembak seluruh kuburan, bebek. Ah, itu manfaat. Tapi enggak ada yang bisa menjawab seperti itu ya. Kenapa masih dilakukan? Kita tanya, apa manfaatnya dikasih air seperti ini? Enggak ada yang bisa jawab. Adat. Itulah masalahnya, kita tuh cuma beragama dengan ikut-ikutan. Seandainya kita bilang, seandainya bermanfaat airnya, kurang pak, sikit gila. Beli satu, pinguin, tembak suku bro, sampai panas, sampai banjir. Wah, manfaat deh, dan kehausan di dalam. Kalau betul itu alasannya, tapi kan gak ada yang tahu. Cuma ikut-ikutan, cuma adat saja. Itulah agama kita seperti itu biasanya. Makanya Rasul sedang peringatkan kita bahaya masalah kuburan tersebut. Dan diantara larangan Rasul juga, Rasul itu melarang kuburan di semen. Rasul itu jusso namanya, di semen. Rasul itu melarang kuburan ditulis. Kuburan itu dibikin tinggi, dikasih lampu-lampu. Nah, itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kita lihat kuburan Baqi, yang wafat di situ para sahabat semua. Tapi ya nggak ada yang tinggi-tinggi, rapet semua, datar semua, pakai batu satu sudah. Kalau sudah berapa tahun ditimpa, ganti yang baru. Coba kalau kita kuburan sini kita timpa, ah dia mukjeh ngantum satu kontainer datang. Itu milik bersama kuburan itu, bukan milik pribadi. Kita kan jadi milik pribadi, seakan hak-haknya dia. Gara-gara itulah nanti bikin lagi lahan kuburan yang baru. Karena itulah sudah menyelisih syariat Islam. Seandainya syariat Islam diamalkan, itu pasti rapi tataannya. Enggak mesti harus nambah yang baru lagi, nyelik sana, nyelik sini lah, dilangkah-langkahi di tengah jalan. Nah, itulah sebabnya, karena menyelisih syariat. Kemudian dalil yang ketiga. Jadi kesimpulannya tadi, awal kesyirikannya Nabi, kaumnya Nabi Nuh adalah karena gulu kepada orang soleh. Yahudi, Nasrani juga begitu. Buddha juga begitu. Buddha itu dulunya adalah orang soleh. Buddha itu dulunya orang soleh. Lama-kelama aja jadi dewa dia kan. Jadi Tuhan yang disembah. Buddha itu dulunya orang soleh. Sama dengan, banyak lah pokoknya. Intinya agama-agama yang lain itu banyak. Biasanya itu orang-orang soleh, hulu, berlebih-lebihan, ujung-ujungnya jadi Tuhan. Kemudian dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga dari riwayat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatruni, jangan kalian berlebih-lebihan memujiku," kata Rasul. Jangan berlebih-lebihan memujiku, kata Rasul. "Kama atratatin Nasara Isa bin Maryam," sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Sehingga karena berlebih-lebihan tadi jadilah dia Isa itu Tuhan, Isa itu anak Tuhan, Isa itu salah satu dari yang tiga. "Innama," tetapi diriku ini, kata Rasul, "abdun," adalah seorang hamba. "Fakulu," maka ucapkanlah tentang diriku, kata Rasul, "abdullahi wa rasulih," abdullahi wa rasuluh, hambanya Allah dan utusannya. Jadi ucapan kita kepada Rasul apa? Abdullah wa rasuluh. Nabi Muhammad itulah hamba Allah sekaligus Rasulnya. Perhatikan, ucapan Rasul tadi, Nabi Muhammad adalah Abdullah wa Rasuluh. Perhatikan ya, Abdullah, ada tulisannya. Nabi Muhammad itu adalah Abdullah wa Rasuluh. Pertama tadi, Abdullah. Wa rasuluh. Katakanlah aku ini, kata beliau, Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Nah, faedahnya perhatikan. Abdullah faedahnya, La yu'badu. Ucapan Nabi Muhammad, beliau adalah hamba Allah, la yu'bad, tidak boleh disembah. Kenapa beliau enggak boleh disembah? Jawabannya karena beliau hamba. Dan ucapan beliau, beliau adalah rasul, maksudnya la yukadzab, la yukadzabu, tidak boleh didustakan. Ketika Nabi Muhammad mengatakan aku adalah hamba Allah dan Rasulnya, hamba Allah maksudnya la yu'bad, beliau enggak boleh disembah karena beliau itu hamba. Rasuluhu maksudnya la yukadzab, enggak boleh kita dustakan. Perintah beliau amalkan, larangan beliau tinggalkan. Berita khabar-khabar dari beliau benarkan semuanya karena beliau itu rasul, enggak boleh kita dustakan. Jelas ya, itu sikap kita kepada Nabi Muhammad. Kita itu mengatakan Nabi Muhammad itu hamba, makhluk biasa, sehingga kita enggak boleh beribadah kepada beliau. Tapi kita juga meyakini beliau itu rasul. Enggak boleh kita hinakan. Rasul enggak sama dengan manusia biasa. Enggak boleh kita dustakan. Perintahnya amalkan, larangannya tinggalkan. Berita-berita dari beliau itu dibenarkan. Itu sikap kita yang benar kepada Nabi Muhammad. Nah, di antara bukti lain yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa, Pertama, Nabi Muhammad itu makan dan minum, ya enggak? Makan dan minum, beliau senang makan kambing. Pernah dibawakan makanan, lalu tepis sama Aisyah, tumpah, pecah, ya kan? Makanan, beliau makan dan minum. Beliau juga buang hajat. Makanya ada tuntunan bagaimana cara buang hajat. Yang buang hajat itu kan manusia biasa. Rob, mana buang hajat? Rob, tidak butuh makan dan minum. Yang ketiga, Nabi juga beribadah. Ya mana mungkin kalau dia itu Tuhan, dia beribadah, kan gak mungkin. Yang beribadah adalah hamba. Habis kita azan dulu, nanti kita lanjutkan setelah azan. Fadal. Jadi kita teruskan. Ini diantara bukti juga, Nabi itu adalah manusia biasa, beliau itu menikah. Ya Allah, Rob itu gak menikah. Beliau juga berhubungan dengan istri beliau. Punya anak juga. Dan Nabi itu butuh tidur. Terkadang juga Nabi itu lupa. Allah itu gak mungkin lupa. Kemudian Nabi juga pernah sakit. Pernah terluka. Bahkan Nabi pun meninggal dunia. Allah itu gak mungkin meninggal. Jadi itulah bukti-bukti bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Nah ada sebagian syair. Antum mungkin ada yang hafal. Syair Burdah. Burdah ke Busri, Al-Busiri. Apa namanya anu? Al-Busiri. Untuk orang besarkan serakalan-serakalan apa namanya? Baitnya ini, fa inna min judika dunya wa darrataha. Fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lahwi wal qalami. Dan di antara kedermawananmu adalah dunia dan akhirat. Dia memuji Nabi Muhammad itu di antara kedermawananmu adalah dunia dan akhirat. Akhirat ini jelas ghulu. Kenapa? Akhirat itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Wa min ulumika, dan di antara ilmumu ilmal lahwi wal qalami, ilmu di Lauhil Mahfud dan ilmu di kolam catatan. Nah, ini jelas-jelas ghulu. Lauhil Mahfud dan kolam itu cuma Allah yang mengetahuinya. Ini ghulu. Kemudian juga di antara baitnya adalah ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Wahai akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, mali man aludu bihi, tidak ada orang yang bisa aku jadikan sandaran, katanya. Tidak ada orang yang bisa aku jadikan sandaran siwaka selain dirimu. Ini hulu. Nabi Muhammad tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Inda hululil harisil amami, tatkala terjadi bencana musibah yang tersebar, enggak ada yang bisa menolongku kecuali engkau. Kan jelas gulu. Illam takun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa fakul ya zallatal qadami. Jika engkau di akhirat itu tidak menarik tanganku karena karuniamu. Karuniamu katanya berarti menyelamatkannya dari neraka karena karunianya. Nabi Muhammad itu menyelamatkan dari neraka karena karunia. Ini jelas-jelas hulu. Neraka surga itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa illa faqul ya zallatal qalami, jika tidak maka katakanlah wahai orang yang berlumuran dosa. Antum enggak tahu, guys, baik syair. Alhamdulillah lah enggak tahu. Busiri. Kayaknya orang yang serakalan itu ada baiknya ini. Yang kita dah lupa mungkin kan. Kemudian dalil yang terakhir, 4 menit masih, dalil yang terakhir. Yang tadi Nabi hamba. Kalau Nabi itu Rasul, maka ada 4 konsekuensi kita. Kalau Nabi itu Rasul, ada 4 konsekuensinya. Pertama, melaksanakan perintahnya. Yang kedua, meninggalkan larangannya. Yang ketiga, membenarkan berita-beritanya. Yang keempat, tidak boleh beribadah kecuali harus dengan syariat-syariatnya. Itu 4 konsekuensi kita meyakini Nabi sebagai Rasul. Bukan cuma keyakinan saja, tapi ada konsekuensinya. Satu, melaksanakan perintahnya. Yang kedua, meninggalkan larangannya. Yang ketiga, membenarkan semua berita yang datang dari Rasul SAW. Masuk akal apa tidak masuk akal. Benarkan saja. Yang terakhir, enggak boleh beribadah kecuali harus lewat syariat beliau. Karena yang membawa agama Islam cuma Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, dalil yang keempat. Iyyakum wal ghulu. Hati-hati kalian dari gulu berlebih-lebihan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Karena sesuatu yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ghulu, berlebih-lebihan. Jadi ini peringatan Rasul, hati-hati kita dari ghulu, berlebih-lebihan ini. Karena orang-orang sebelum kita itu binasa karena sebab ghulu tersebut. Kemudian dalam Sahih Muslim, Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, qalaha salasan, yaitu halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang mutanatti', ini sama ghulu, berlebih-lebihan. Jadi intinya ghulu ini diperbolehkan atau dilarang? Dilarang. Diharamkan di dalam agama kita. Dan ghulu ini bentuknya bisa ghulu di dalam ibadah. Contoh, ada tiga orang yang datang kepada istri Nabi. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi itu puasa, Nabi itu sholat malam. Kemudian mereka mengatakan apa? Aku akan puasa terus, gak pernah berbuka. Yang lain mengatakan, aku akan ibadah terus, dan gak nikah-nikah. Aku akan sholat terus dan gak tidur-tidur. Apa kata Rasul? Rasul marah kepada mereka. Mandrogi ba'an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka bukan bagian dariku. Gulu berlebih-lebihan dalam ibadah. Ingin ibadahnya melampaui Nabi SAW. Gulu mereka dilarang oleh Rasul SAW. Begitu juga gulu itu bisa dalam akidah. Gulu dalam akidah itu banyak sebenarnya perinciannya. Tapi kita cukupkan intinya kesimpulannya. Bahwasanya di antara sebab kesyirikan Bani Adam adalah gulu. Yahudi sebabnya adalah gulu kepada Uzair. Nasrani gulu kepada orang Nabi Isa. Nabi Nuh gulu kepada orang-orang soleh mereka. Nabi itu memperingatkan kita dari gulu tersebut, terutama di antara gulu kepada orang soleh dan kepada kuburan-kuburan mereka. Pada bab yang setelahnya nanti akan diperinci masalah kuburan tersebut, akan diperinci lebih dalam lagi masalah kuburan. Dan ini terjadi, kita lihat di Indonesia kuburan, wah luar biasa fitnah kubur tersebut. Memang benarlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kita berdoa kepada Allah diselamatkan dari berbagai macam bentuk kesyirikan yang kita ketahui ataupun yang tidak ketahui. Begitu juga kita berusaha untuk mengajarkannya. Mengajarkannya dengan bahasa yang hikmah, bahasa yang bijaksana, kita bahasa yang bagus agar orang itu bisa menerima penjelasan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.